Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan tayyiban kathiran mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yadha. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Ikhwani fiddin yang saya cintai dan yang saya hormati, disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Fauzan hafizahullahu taala, fa qawluhu taala fi hadzal haditsil qudsi, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis kursi ini, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun, berpagi-pagi di antara hambaku ada yang mukmin kepadaku dan ada yang kafir. Kata beliau, wabayyana annal mu'min alladhi yansibul matara ila fadlillahi wa rahmatih, menjelaskan bahwa seorang mukmin itu adalah dialah yang menisbahkan, menyandarkan hujan kepada fadilah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa annal kafir, dan bahwanya seorang yang kafir adalah alladhi yansibul matara ilal kaukab, yang menyandarkan hujan kepada bintang. Wa hadza fi dalilun, dan di sini terdapat dalil, ala annahu la tajuzu nisbatu af'alillahi ila ghairih, bahwa tidak boleh untuk menyandarkan perbuatan Allah kepada yang lainnya. Dikarenakan inzalul matar, menurunkan hujan, ini adalah min af'alillahi tabaraka wa ta'ala, termasuk diantara perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, alladhi la yashtariku fihi ahad, yang tidak ada seorang pun bersekutu bersama Allah Jalla Subhanah. Tidak ada. Naam, dari makhluk yang memiliki kemampuan untuk menurunkan hujan. Wa anna dhalika kufrun, dan bahwa perkara itu adalah kufur. Fa in i'taqada anna lil kawkabi ta'thiran fi inzalil matar, kalau dia meyakini bahwa bintang itu memiliki pengaruh dengan sendirinya di dalam menurunkan hujan, fahadha kufrun akbar, maka itu kufur akbar dari Islam. Ikhwani fiddin a'azzani Allahu wa iyyakum, berkata Imamul Qurtubi rahimahullah, wa kanatil arabu, adalah dahulu orang-orang Arab jahiliyah, idza tala'a najmun minal masyriqi wa saqata akhar minal maghrib, kalau sebuah bintang itu muncul dari arah timur, kemudian yang lainnya tenggelam dari arah barat, fa hadatha 'inda dhalika matarun, maka terjadilah di saat itu turunnya hujan. Naam. Faminhum, maka di antara mereka, man yansibuhu ila thali', ada yang menyandarkan turunnya hujan itu kepada naam terbitnya bintang yang di bagian timur tersebut. Wa minhum man yansibu ilal gharib, dan di antara mereka sebagian yang lainnya ada yang menisbahkan turunnya hujan itu kepada bintang yang tenggelam di bagian barat. Naam, nisbatu ijadin wa ikhtira', dengan penisbahan naab kemunculannya turunnya hujan itu, bahwa bintang itulah yang mengadakan turunnya hujan, yang menjadikan turunnya hujan. Sebagian pihak menyandarkannya, oh ini turunnya hujan karena bintang yang muncul secara tiba-tiba di bagian timur atau di arah timur. Lalu sebagian mereka yang lainnya meyakini bahwa turunnya hujan itu disebabkan oleh bintang yang tiba-tiba tenggelam di arah barat. Nah, dan ini adalah perkara jahiliyah. yang ternyata sebagaimana dikabarkan Rasul alaihi salatu wassalam dari empat perkara min umuril jahiliyah, dan bukan cuma itu saja, bukan sebagai pembatasan. Naam, arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuhunna. Umat ini tidak meninggalkannya. Termasuk diantaranya adalah menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Atau mungkin lebih luas lagi, sebenarnya yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, menyandarkan nasib bahagia dan sengsaranya seseorang kepada bintang. Meyakini bahwa kejadian yang terjadi di muka bumi, terjadinya peperangan, terjadinya banjir, terjadinya naam gunung meletus, itu karena apa yang terjadi di atas langit dari pergerakan bintang-bintang. Kenapa sih kok tahun ini pas di akhir tahun banyak sekali orang yang kawin lari? Oh iya, memang kalau terlihat bulan berdampingan dengan kedekatan yang sangat itu muncul di waktu fajar, itu adalah tanda bahwa akan ada orang yang kawin lari. Kawin sambil lari. Dia menisbahkannya. Naam, sehingga dibikinlah berbagai macam naam teori-teori dari teori-teori primbon. Primbon namanya. Hah? Kalau kamu bintangnya bintang Leo, naam, belum boleh punya anak di bawah umur 25. Kenapa? Kamu tidak akan berhasil, tidak akan bahagia. Soalnya kondisi kejiwaan kamu ini sudah dibangun di atas kelabilan. Terus, dan kamu jangan sampai usaha menjadi seorang petani. Kebetulan dia lihat memang ini orangnya tidak sabaran. Terus bagaimana? Kamu harus buka toko. Nah, buka toko di Jalan Gajah Mada. Bukanya ketika tepat jam 12 malam. Jangan lupa bawa linggis. Oh, ternyata buka toko Cina, bu, tak kira jualan. Nah, ikhwani fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, dia menyandarkan kebahagiaan, kesengsaraan seseorang karena bintang tertentu. Dia dilahirkan pada bintang apa, maka itu sebagai alamat dari keberhasilan, kesuksesan dan kesengsaraan dia. Fahadihi kulluha batilah. Ini semua perkara batil. Perkara batil. Sebagaimana pula lebih khusus lagi menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Fanaqul, maka kita katakan, kata Syekh Fidahullah Ta'ala, fa inzalul matari minallahi wa bihawlihi wa quwwatihi la dakhla lil makhluqi fihi. Turunnya hujan itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kuasa dan kekuatan Allah, tidak ada makhluk di dalamnya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah menyatakan, afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Bagaimana menurut kalian tentang air yang kalian minum? A'antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Apakah kalian yang menurunkannya dari awan ataukah kami yang menurunkannya? Wa hadza istifhamu inkar. Ini adalah pertanyaan yang bermakna pengingkaran. Bukan kita yang menurunkan hujan. Naam. Tetapi semua murni mutlak dari Allahu Jalla Subhanah. Allah turunkan hujan ke permukaan bumi ini. Ditampung oleh bumi yang dengannya terbentuklah sungai-sungai. Yang dari kita bisa menggali sumur. Yang dengannya kita bisa mengairi sawah, ladang, tanaman kita. Semua adalah fadilah dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita menurunkan dari awan. Kalau menurut teori kita, ya bukan teori kita, teori IPA, bahwa hujan itu asal mulanya dari air laut, kemudian terangkat di awan, dari awanlah kemudian dicurahkan ke bumi. Wallahu a'lam bissawab. Bisa jadi begitu, bisa pula tidak. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan secara langsung. Naam, dikarenakan di atas langit yang ketujuh itu air, dan di atas air itulah arasnya Allah Jalla Subhanahu. Atau mungkin juga adalah air yang memang diserap dari air laut, kemudian ditampung di awan tersebut ketika turunnya dalam keadaan tawar. Kalau teori itu benar, kalau benar ya wallahu alam shawab, berapa awan itu menjadi filter yang sangat canggih. Ya. Yang air sebelumnya asin, sekali lagi kalau benar loh ya. Naam, tiba-tiba turun menjadi air tawar. Ketika main futsal, sudah kering tenggorokan, padahal tidak boleh minum sama wasit. Naam, tiba-tiba hujan terdah, maka semua mengedahkan kepala ke atas langit. Naam, sambil main futsal, sambil minum hujan. Khawani fidin barakallahu fiqh. Ya Allah Subhanahu wa taala, lanjutkan perlanjutan ayat ini, "Lau nasya'u ja'alnahu ujajan." Kalau kami menghendaki, kami menjadikan hujan yang turun itu dalam keadaan asin. "Falaula tashkurun." Tidakkah kalian bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala? Naam, ikhwan fil din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka barang siapa, kata Syekh Hafizahullah taala, yang menisbahkan turunnya hujan kepada bintang-bintang tergantung dari pembagian yang telah kita sebutkan, bisa terjatuh ke dalam syirik akbar al-mukhriju minal millah, bisa pula terjatuh ke dalam syirik asghar jika dia menyandarkannya sebagai sebab, namun keyakinan dia Allah yang menurunkan. Naam, semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah tidak menjadikannya sebagai sebab, tidak secara syar'i dan tidak pula secara qadari. Dan betapa kata beliau, wa ma akthara at-tasahuli fi hadzal amr ala al-sinati ba'di as-suhufiyyin aw al-i'lamiyyin. Betapa banyaknya orang-orang yang bermudah-mudahan dalam perkara ini. Nah, dan kita menyaksikan realita yang terjadi di lapangan. Kondisi manusia, nah, bukan datang dari orang-orang kufar wal musyrikun wal ilmaniyin, bahkan muncul dan berasal dari kaum muslimin sendiri. Dan ini adalah tugas kita semua. Tugas kita semua untuk memberikan pemahaman, untuk memberikan pengetahuan kepada saudara-saudara kita, menyelamatkan mereka dari berbagai macam kungkungan syirikiat, kungkungan syirik yang mereka terjatuh ke dalam kubangan syirik, syirik akbar ataupun syirik asghar. Fa inna ahlus sunnah arhamun nas bin nas, karena ahlus sunnah itu orang yang paling rahmat, yang paling sayang kepada manusia dibandingkan manusia yang lainnya. Naam, bukan sebagaimana tuduhan-tuduhan keji. Naam, ahlus sunnah itu al-mutasyaddidun, al-mutasyaddiqun. Orang-orang yang ekstrim, yang tidak punya kasih sayang kepada sesama muslim, itu adalah kasih sayang terbesar. Mereka ingin mematkan agama kalian, menyelamatkan akhirat kalian, sebagaimana mereka berupaya kepada diri mereka sendiri. Nah, wahadihi minan nasihat. Termasuk dari nasihat yang kita semua butuh kepada nasihat. Ikhwan fil din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, melanjutkan dari perkara-perkara yang dilakukan manusia yang hal itu termasuk syirik akbar atau wasilah yang mengantarkan kepada syirik asghar atau syirik akbar. Tasian yang kesembilan, nisbatun ni'ami ila ghairillah, menisbahkan, menyadarkan nikmat-nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau hafizahullah, sabaqa al-kalamu an hukmi nisbatil matari ilal anwa' wal isqa'i biha. Telah berlalu pembicaraan atau pembahasan tentang hukum menisbahkan, menyandarkan hujan kepada bintang. wal kalamul an fi hukmi nisbatin ni'ami umuman la ghairillah. Dan pembicaraan kita sekarang adalah tentang hukum menisbahkan, menyandarkan nikmat secara umum kepada selain Allah. Summa qala, sesungguhnya mengakui fadilah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala dan mensyukurinya termasuk akidah yang sangat penting. Termasuk sisi akidah yang sangat penting. Dikarenakan barang siapa yang menyandarkan nikmat tersebut kepada selain yang tidak memberikannya, berarti dia telah mengkufurinya dan telah mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan dia menyandarkan kepada yang lainnya. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 83, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Mereka tahu nikmat Allah Subhanahu wa taala, mereka mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala, tsumma yunkirunaha, kemudian mereka mengingkarinya, wa aktsaruhumul kafirun, dan kebanyakan mereka kafir. Kebanyakan mereka kafir. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, ala ba'dul mufassirin, berkata sebagian ahli tafsir, ya'rifuna, mereka mengetahui, annan ni'ama min indillah, bahwa nikmat-nikmat itu datangnya dari sisi Allahu Jalla Subhanah, wa anna Allah huwal mun'imu alaihim bidzalik, dan bahwa Allah dialah yang memberikan nikmat tersebut. Walakinnahum yunkiruna dzalika, namun mereka mengingkari hal itu, fayaz'umuna annahum waritsuha an abaihim, maka mereka mengaku, mereka mengklaim bahwasanya mereka mewarisinya dari nenek moyang mereka. Wa ba'dhum yaqul, sebagian lain menyatakan, laula fulanun lam yakun kada wa kada, kalau bukan karena si fulan tidak akan terjadi demikian dan demikian. Dari orang-orang yang diagungkan, naam, dari al-aba, dari nenek moyangnya, bapak-bapaknya, wal-alih, atau dari Tuhan-Tuhan yang dia jadikan sebagai Tuhan selain Allah, wal-ashkhas, atau orang-orang tertentu, dia menyatakan bahwa kalau bukan karena si fulan tidak akan terjadi demikian dan demikian. Tidak akan ada hal ini. Mutanasina masdaraha as-sahih. Mereka lupa sumber yang benar dari nikmat itu. Wal mun'ima biha 'alal haqiqah, dan mereka lupa yang benarnya secara hakikat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana bahwa sebagian mereka menisbahkan nikmat sayril bahar, nikmat perjalanan di lautan, wassalamata min khatarihi, dan selamat dari bahaya yang ada di tengah lautan, ilar rih wa hadqil mallah, dia menyandarkannya kepada angin yang bertiup sepoi-sepoi. Naam, anginnya tidak kencang, bukan badai. Dan juga dia menyandarkannya kepada keahlian sang nahkoda kapal. Naam. Atau kadang misalnya mereka ditimpa ombak gelombang yang besar, disertai dengan angin yang sangat kencang, namun karena kepiawaian dari sang nahkoda kapal, dia mengikuti dengan begitu sangat seimbangnya kemana bergeraknya ombak itu, naam, dibawa dengan begitu indahnya, seakan-akan dia sedang berada di sebuah ayunan yang dia menikmatinya. Puh, ombak luar biasa besar, angin kencang, dengan gemuruh yang luar biasa. Kalau bukan karena si fulan ini ahli, kita tidak akan selamat. Nah, kita tidak akan selamat. Fayaqul, sehingga dia menyatakan, kana rihu thayyibatan wal mallahu hadiqan. Naam, anginnya baik, tenang, naam, nyaman, dan sang nahkoda pun seorang yang sangat mahir. Termasuk yang semisal dengan ini pada hari-hari ini adalah, dan ini banyak di tengah-tengah manusia, bahwa berbagai macam perkara dari segala teori-teori dan program-program yang dimunculkan, mereka menyandarkannya kepada kecerdasan seorang yang membuat program tersebut. Mereka lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang murni, yang mutlak memberikan karunia kepada hambanya. Poh, kalau bukan si fulan yang naik menjadi pemimpin. Naam. Yang memang telah disiapkan oleh dia berbagai macam program-program yang benar-benar pro rakyat. Kalau bukan karena si fulan, kita tidak akan pernah keluar dari garis kemiskinan ini. Kita akan terus berada pada kondisi orang-orang elit. Ekonomi sulit. Akhirnya luar biasa pengagungan dia kepada orang tersebut. Program dalam mengentaskan kemiskinan. Program menjadi orang-orang yang tak badai. Program menjadi orang-orang yang sama macam-macamnya. Lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal apapun usaha, program-program yang datang dari manusia, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan mungkin bisa tercapai. Betapapun baiknya program itu, betapapun besarnya kesungguhan dan kekompakan mereka di dalam menjalankannya, kalau Allah tidak menghendaki akan berhasil, maka tidak akan terjadi. Kalau Allah memberikan sebuah rintangan dan penghalang baginya, tidak akan mungkin tercapai. Maka jangan sekali-kali terjatuh ke dalam sikap yang demikian. Naam. Menyandarkan nikmat kepada yang bukan ahlinya, kepada siapa yang tidak memberikannya. Lupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran tentang satu kaum yang mereka mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka menisbahkan apa yang mereka capai dari berbagai harta dan kenikmatan itu kepada selain Allah, baik dengan persangkaan atau perasaan bahwa merekalah yang memang berhak untuk mendapatkannya, atau menyandarkannya ila khibratihim, kepada pengalaman mereka, wa ma'rifatihim, dan pengetahuan mereka, wa maharatihim, dan kepandaian mereka. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surah Fussilat ayat yang ke-50, وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. Allah katakan, jika kami memberikan kepadanya nikmat dari sisi kami, setelah bahaya yang menimpa dia, kemudaratan yang menimpa dia, layakulanna, dia pasti menyatakan hal ini memang untuk saya. Saya memang berhak dan pantas mendapatkannya. Wa ma adhunnu sa'ata qa'imatan, aku tidak menyangka bahwa hari kiamat itu akan tegak. Wa la irji'u rabbi, adapun kalau sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, innali 'indahu lal husna, ya aku pasti mendapatkan jatah yang baik dari Allah. Fala lunabbi anna alladhina kafaru, akan kami sampaikan, akan kami berkabarkan kepada orang-orang kafir tersebut, bima amilu, apa yang telah dia amalkan. Walanudziqannahum min adzabin ghalidh, dan akan kami timpakan kepada dia azab yang sangat pedih. Faqauluhu, maka ucapan dia di dalam ayat Fussilat ayat 50 ini, hadzali, ini untuk saya. Kata Syekh, ai yakni, maknanya, hasaltu ala hadza biilmi, aku mendapatkan ini karena ilmu yang ada padaku. Nah, kamu kok bisa ya luar biasa kekayaannya dalam waktu yang singkat, tidak lebih dari 2 tahun kamu sudah menjadi seorang miliarder. Saya kok nyoba yang sama loh sama kamu, 20 tahun. Ya antum lihat rumah ana ya, ini terus termasuk rumah mewah, mepet sawah. Enggak bisa tinggal di jalan protokol seperti kamu. Nah, ini memang kalau sudah dikatakan sepulan, di mana rumahnya? Oh, di jalan Gajah Mada. Wah, ini sudah perumahan mewah, elit. Kalau tadi mewah. Nah. Ikhwan fillah barakallahu fikum. Lantas dia menyatakan hadali, ya ini semua karena memang ya kamu sendiri sudah tahu saya ini dapat gelar ya sarjana ekonomi pun juga tidak nanggung, dapatnya itu langsung di Amerika. Nah, dan saya mencapainya dengan peringkat cum laude. Nah, mumtaz dalam bahasa Arabnya. Jadi tidak bisa dilakukan lagi. Untuk mengatur, memanage sebuah usaha, ya memang harus seperti ini hasilnya. Karena keilmuan, kepandaian, kemahiran yang ada pada saya. Lupa dia dengan Allah Jalla wa'ala. Nah. Bahwa betapapun banyak orang-orang yang mereka bergelar sarjana ekonomi, yang mungkin lebih cerdas dari dia, kalau Allah tidak kasih, tidak dapat dia. Makanya dahulu, di Freeport tuh, di Timika sana, dan saya pernah di sana sekitar 4 tahun. Ya orang-orang yang sarjana ekonomi, ketika putra-putra daerah yang tidak pernah sekolah itu, mereka bagian pegang periskop. Ya bagian gali-gali tanah, ya di memperbaiki taman. Jangan dikira buat orang-orang yang bersama dia dari orang yang kulit putih itu enggak sekolah juga. Sarjana ekonomi tidak sedikit. Sehingga mereka, orang Papua itu punya istilah tekola, tidak tekola, tama-tama pegang teko. Sekolah, tidak sekolah, ya sama-sama juga pegang skop. Nah, seperti ini tidak bisa menjadi ukuran. Seorang harus sadar. Ya, Allahnya apa sekali lagi ketika Allah menyatakan wama bikum min ni'matin faminallah, nikmat apapun yang ada pada kalian semuanya itu berasal dan bersumber dari Allah Jalla Subhanah. Dan dia menyatakan kata Syekh, wa amakukum bihi, memang saya sangat pantas dan berhak untuk mendapatkannya. La annahu tafaddulun minallahi wa ni'matun. Lupa dia. Bahwa itu bukan karena fadilah dan nikmat yang datang dari Allah Jalla Subhanah. Laisa bihaulil abdi wala quwwatihi, bukan karena upaya dan kekuatan yang ada pada hamba, tetapi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Qarun, yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah berikan kepada dia perbendaharaan harta. Wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kunci-kunci hartanya saja itu dipikul oleh beberapa orang yang badannya kuat-kuat. Kuncinya saja sekian banyak orang yang harus pegang. Kalau misalnya ada orang punya kekayaan, nah dia punya satu gedung bank BCA, bank Cina asli, ya tingkat 3 misalnya, tingkat 3. Karena orang Cina itu, mereka benar-benar menghindari angka 4 dan angka 13. Ya, karena sial. Angka 4 itu sial, angka 13 juga sial. Maka mereka kalau bikin hotel, bikin rumah, itu mesti paling mentok 3 atau lebih dari itu, maka tidak ada 4. 3, 3A, kemudian 5. Paham ya? Nah. Uang segitanya dalam bentuk dolar misalnya, yang hari kemarin dolar sudah mencapai 12.300. Lah kunci bank itu paling cuma satu. Soalnya, sahih. Cuma satu kuncinya, gemboknya. Nah, Fir'aun ini atau Qarun ini kunci-kuncinya sekian banyak orang yang harus pegang. Itu bukan orang-orang yang loyo-loyo yang bawa kuncinya. Memang sudah algojo-algojo, orang-orang badannya kekar. Nah, sehingga menjadi istilah bahwa harta apapun yang ditemukan seorang di dalam bumi itu adalah harta karun. Maksudnya harta Qarun. Nah, ikhwan fiddin a'azzani Allah wa iyyakum. Lah, orang ini ketika berbangga diri dengan apa yang Allah berikan kepada dia, dinasihati oleh para pemberi nasihat agar ingat dengan karunia Allah subhanahu wa ta'ala, agar berupaya mensyukurinya. Ternyata dia menyombongkan diri sambil menyatakan, Allah katakan dalam suratul Qasas ayat 78, innama utitu ala ilmin indi. Aku mendapati ini semua dari harta yang begitu banyak ini karena ilmu yang ada pada diriku. Naam. Karena kecerdasan otakku. Bukan karena fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala timpakan kepada dia hukuman, sejelek-jelek hukuman. Dan Allah subhanahu wa ta'ala datangkan kepada dia azab dengan seburuk-buruk azab di dunia. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala khasafahu wa bidarihi al-ardh, Allah tenggelamkan dia bersama dengan perbendaharaan harta yang ada dia miliki seluruhnya. Allah benamkan dalam bumi. Sehingga dengan terbenamnya harta dia di dalam bumi, setiap orang yang mendapatkan harta yang di bawah tanah itu dinamakan harta karun. Ini semua terjadi kepada dia disebabkan oleh dia mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada dia, menyandarkan kepada kemampuan dirinya, kepada kecerdasan akal fikirannya, berdua dengan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Naam. Tidakkah dia mengambil pelajaran dari kaum yang sebelumnya? Allah subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang kaum 'Ad. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran dalam surah Fussilat ayat 15-16, fa'amma 'adun, adapun kaum 'Ad, fastakbaru fil ardi bighairil haqq, maka mereka menyombongkan diri di muka bumi tanpa hak. Wa qalu, dan mereka menyatakan, man asyaddu minna, siapa yang lebih kuat daripada kami. Mereka orang-orang yang badannya kuat, ya, bikin rumah itu gunung batu yang mereka pahat, tidak pakai alat-alat seperti sekarang. Nanti tinggal dibor, diukir, mudah. Tapi dengan kekuatan badan yang ada pada mereka, secara langsung, ya Allah berikan kepada mereka. Sehingga dengan itu mereka menantang, man asyad minna kuwat, sesumbar mereka, siapa yang lebih kuat daripada kami. Allah katakan, awalam yarau, annallaha alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum kuwat. Tidakkah mereka melihat, tidakkah mereka tahu bahwa Allah yang telah menciptakan mereka lebih dahsyat kekuatannya daripada mereka. Wa kanu bayatina yajhadun, dan mereka mengingkari ayat-ayat kami. Nah, mengingkari Rasulnya ketika berdakwah kepada mereka untuk mentauhidkan Allah. Fa arsalna alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin, maka kami mengirimkan kepada mereka angin yang bergemuruh di hari-hari yang menjadi kesialan bagi mereka. Linudziqahum adzabal khizy fil hayatid dunya, agar kami timpakan kepada mereka azab yang menghinakan dalam kehidupan dunia ini. Wala adzabul akhirati akhza, dan azab akhirat itu lebih menghinakan lagi. Wahum la yunsarun, dan mereka tidak mendapatkan pertolongan. Ikhwan fiddin a'azani Allah wa iyyakum, ketahuilah bahwa seorang yang dia bersyukur dengan nikmat Allah, senantiasa menyandarkannya kepada Allah, dan dia berupaya untuk mengerahkan harta itu di jalan Allah, maka yakin terhadap janji Allah subhanahu wa ta'ala ketika menyatakan, lain syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur pasti ku tambah. Perhatikan kalimatnya di awalnya dengan kalimat lam, lamut taukid, la azidannakum. Dan di akhir juga dengan nusakilah, sebuah penekanan yang sangat, kalau mau diterjemahkan, pasti, pasti, dan pasti akan aku tambah atas kalian. Wala in kafartum, Tetapi jika kalian kufur mengingkari, na'am, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Na'am. Sangat pedih. Dan ini dibenarkan sebagaimana kisah yang telah diceritakan Rasul alaihi salatu wassalam yang disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala di dalam kitab ini. Ketika Rasulullah menceritakan tentang kisah tiga orang Bani Israel tentang si belang atau yang berpenyakit kusta, si botak, botaknya bukan gundul biasa ya, sekarang kalau gundul biasa banyak orang nyari, nah sampai meling-meling kepalanya, bukan demikian, tetapi penyakit kepala yang menyebabkan manusia lari dan jijik dari dia. Dan yang ketiga adalah si buta. Allah subhanahu wa ta'ala, kita ringkas ceritanya karena waktunya sudah sempit. Allah subhanahu wa ta'ala hendak muji tiga orang ini. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat. Mengutus malaikat kepada tiga orang tersebut. Kepada orang pertama yang kena penyakit kusta. Apa yang paling kamu sukai? Yang paling aku sukai adalah Allah sembuhkan penyakitku ini dan memberikan kulit yang bagus. Maka diusap tubuhnya. Hilang darinya penyakit itu. Tidak kurang itu bukan sekedar hilang, yang dia minta adalah kulit yang indah. Nah, kulit yang indah. Setelah itu ditanya, harta apa yang paling kamu sukai? Dia menyatakan unta atau sapi. Ada keraguan dari perawi hadis. Tetapi yang kuat adalah dia meminta unta. Maka diberikanlah unta yang sedang hamil. Naam, kemudian didoakan semoga Allah memberikan berkah atasmu terhadap unta tersebut. Datang kepada orang yang kedua. Kepada seorang yang berpenyakit di kepala yang manusia jijik kepadanya. Apa yang paling kamu sukai? Yang paling aku sukai adalah Allah menyembuhkan penyakitku ini yang karena manusia jijik kepadaku dan memberikan rambut yang indah. Naam. Diusap kepalanya, sembuh penyakitnya, diberikan rambut yang juga indah. Mungkin seindah rambut pentin. Mungkin tadi. Apa yang paling kamu sukai dari harta? Dia menyatakan sapi. Dikasih sapi yang sedang bunting, semoga engkau mendapatkan berkah dengan sapi tersebut. Datang kepada orang yang ketiga, apa yang paling kamu sukai? Yang paling aku sukai adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatanku ini agar aku bisa melihat manusia. Permintaannya cukup sampai di situ. Dia tidak minta kemudian agar saya dikasih mata yang indah. Ya, seakan-akan kornea mata saya itu mengandung atau seperti kemilau mutiara. Tidak. Sebatas agar dia bisa melihat manusia. Terus apa yang kamu sukai dari harta? Dia menyatakan al-ghanam, kambing. Paling kecil. Tidak minta sapi, tidak. Unta, kambing. Dikasih kambing yang bunting, yang sedang hamil. Semoga kamu mendapatkan berkah dengan itu. Maka tibalah saatnya Allah subhanahu wa ta'ala menguji ketiga orang tersebut yang malaikat ini datang kepada mereka dalam rupa dan wujud mereka sebagaimana mereka dahulu. Datang kepada orang pertama dengan penampilan berpenyakit seperti dia dahulu dalam kondisi nampak padanya kemiskinan. Nampak padanya kemiskinan. Menceritakan bahwa aku telah melalui perjalanan melewati gunung demi gunung, lembah demi lembah, dan aku sanggup melakukan perjalanan kalau bukan karena pertolongan Allah kemudian bantuanmu. Kasih saya seekor unta agar saya bisa melanjutkan perjalanan saya dan bisa bertemu dengan keluarga saya. Oh, semacam-macam ucapannya. Waristu hadza kabiran an kabirin. Atau sebelum itu dia menyatakan al huququ katiratun, banyak hak yang harus saya tunaikan. Diingatkan, bukankah kamu dulunya dalam keadaan miskin dan berpenyakit seperti saya? Dia menyatakan bahwa wa tuhada kabiran an kabirin. Ya, saya mewarisi ini dari nenek moyang saya. Ketika diingatkan bahwa yang diratkan karena fadilah dari Allah. Nah, ini ya memang warisan yang saya dapatkan. Saya ini memang keturunan orang kaya. Kalau engkau dusta dengan ucapanmu itu, maka akan balikan kamu kepada keadaan yang semula. Nah, setelah unta yang diberikan kepada itu berkembang biak terus menerus sampai memenuhi lembah banyak sekali. Ternyata pada akhirnya kondisi dia demikian. dia menisbahkan nikmat yang dia dapatkan kepada warisan yang dia dapatkan, lupa dengan Allah, kemudian tidak mau menunaikan hak dari harta yang dia miliki. Dan kepada orang yang kedua yang terkena oleh penyakit kepala tadi, dengan penampilan yang sama sebagaimana dia dulu dalam keadaan penyakit kepalanya, dalam kondisi miskin, ternyata dia pun mengucapkan jawaban yang sama sebagaimana orang yang pertama tadi. Jika sang malaikat ini datang kepada orang yang ketiga, kemudian menyatakan, kalau bukan karena pertolongan Allah dan kemudian bantuanmu, aku tidak sanggup melakukan perjalanan, kasih saya seekor kambing. Nah, kasih saya seekor kambing, mungkin dengan cara dijual, kemudian buat ongkos makan, bisa untuk transportasi, bisa naik apa misalnya. Nah, jangan dipikir, masa dia mau nunggangi kambing pulang? Nggak. Jangan dipahami seperti itu. Nah, dia naik kambing tapi suaranya, hihihi, kayak kuda. Jangan dipikir seperti itu. Ikhwan fiddin barakallahu fikum. Wa hadzal rajul, orang yang ketiga ini, naam, yang menjadi jawabannya adalah, dulu aku adalah orang miskin seperti kamu, lalu Allah memberikan karunia ini kepada saya. Syukur dari lisannya dan kalbunya juga meyakini demikian. Maka ambillah yang kamu mau karena Allah. Nah, aku tidak akan memberatkan sedikit pun kepadamu dari apa yang sudah mau ambil. Nah, maka kemudian sang malaikat menyatakan, amsik malak, jaga hartamu tanapan. Fa innama betul itu, karena kalian hanya diuji saja. Tidak usah, kalian hanya sekedar diuji. Nah, yang kemudian dikatakan bahwasanya, faqad radiyallahu anka wa sakhata ala sahibaika, Allah sudah ridha kepadamu dan murka kepada kedua orang temanmu. Sebetulnya bukan teman dia, sama-sama satu kelompok petani peternakan, tidak. Hanya nasibnya itu mirip. Sama-sama dapat pekik, sama-sama disembuhkan, sama-sama dikaruniai harta, kemudian yang unta menjadi satu lembah, yang sapi menjadi satu lembah, yang kambing juga sepenuh lembah, yang kemudian masing-masingnya pun diuji. Ternyata yang ini bersyukur dengan menerapkan tiga bentuk syukur. Asyukru bilisan, mengucapkan pujian kepada zat yang memberikan karunia tersebut. Wasyukru bilqalbi, syukur dengan hatinya, dia mengaku dalam hatinya bahwa semua yang dia dapatkan bukan karena kepadanya, bukan karena hasil usahanya, tetapi karena fadilah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, syukur biljawarih, syukur dengan anggota badan, dengan memberikan hak dari harta tersebut dia memberikannya, namun pada akhirnya ditolak karena itu hanyalah ujian. Yang akhirnya dua orang sahabat tadi atau temannya yang senasib tadi, Allah kembalikan kepada kondisi semula, terkena penyakit lagi, yang kemudian mereka jatuh miskin. Sementara orang yang ketiga tadi, kondisinya tetap dalam keadaan demikian, dan Allah semakin tambah harta yang ada pada dia. Benar Allah SWT katakan, La in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adabi la syadid. Khun fiddin barakallahu fikum. Dengan ini kita selesai di pembahasan tentang perkara-perkara yang dilakukan manusia, yaitu masuk syirik akbar atau syirik asgar, tergantung yang ada dalam hati pelakunya. Insyaallah ta'ala pada kajian mendatang kita akan memasuki subjudul khusus yang berkaitan dengan asyirkul asgar atau syirik asgar. Wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan apa yang kita lakukan ini bagian dari amal saleh yang Allah subhanahu wa ta'ala catat sebagai amalan yang ikhlas karenanya, semata-mata mengharapkan wajah Allah jalla subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.